Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين عزكم الله sesungguhnya kenikmatan-kenikmatan Allah Azza wa Jal yang Allah limpahkan, Allah karuniakan, Allah berikan kepada kita sangatlah banyak. Nikmah zahirah, nikmah batinah. Allah menegaskan dalam firman-Nya, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan, yang mencurahkan kepada kalian kenikmatan-kenikmatannya, zahirah dan batinah. Lahir dan batin. Sehingga tidak mungkin bagi seorang insan untuk menghitung dengan detail, dengan pasti jumlah kenikmatan Allah kepada dia. Wa in da'utu ni'matallahi la tuhsuha. Ikhwan fillah a'azzakumullah, di antara nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya, dan itu dianggap sebagai anugerah, mauhibah, ialah ni'matul aulad, nikmat dalam bentuk anak, anugerah anak, putra dan putri. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebut anak ini sebagai mauhibah. Yang namanya mauhibah ialah anugerah, pemberian dengan tanpa imbalan. Al-atiyatu bighairi iwad, pemberian, hadiah, anugerah tanpa imbalan. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Asy-Syura ayat yang ke-49 dan setelahnya, Allah berfirman, lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha' yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukura au yuzawijuhum dhukuran wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Yang artinya milik Allah semata kerajaan langit dan bumi, Allah menciptakan apa saja yang Allah kehendaki. Allah menegaskan yahabu liman yasha'u inatha. Allah memberikan mauhibah, anugerah, pemberian tanpa imbalan. Anak-anak wanita inatha, anak-anak putri bagi yang Allah kehendaki. Wa yahabu liman yasha'u dzukur, juga Allah memberikan mauhibah, anugerah anak laki-laki. Ya tadi anak perempuan, kayak anak laki-laki. Bagi yang Allah kehendaki. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha. Atau Allah menganugerahkan kepada sebagian mereka anak-anak yang berpasangan. Anak laki, anak perempuan. Dikasih dua-duanya. Wa yaj'alu may yasha'u 'aqima. Dan Allah menjadikan sebagian yang Allah kehendaki 'aqim, tidak punya keturunan. Innahu alimun qadir. Barakallahu fikum. Dalam ayat ini, Rabbina azzakumullah, banyak hal yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebut anak, baik anak putri atau anak putra atau putra putri, dikatakan sebagai mauhibah. Yahabu. Dengan bahasa yahabu, mauhibah. Sehingga anak itu, baik anak laki atau anak wanita, merupakan nikmah dari Allah Azza wa Jal, mauhibah, anugerah dari Allah Azza wa Jal untuk hamba-hambanya. Yang kedua, dalam ayat ini barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala mendahulukan anak perempuan. Yahabu liman yasha'u inatha. Tujuannya supaya orang tua tadi yang diberi anugerah anak putri bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, dan sekaligus untuk memuliakan anak putri, tasrifan lahunna, memuliakan mereka, penghormatan bagi mereka, supaya orang tuanya perhatian, merawatnya, menjaganya, menunaikan hak-haknya. Kebanyakan pihak menganggap lemah yang namanya kaum wanita. Dan yang ketiga, diambil faedah oleh para ulama, bahwasanya termasuk barokahnya wanita, inna min yumnil mar'ah tabkiruha bil untha qabla dzakar, lianna Allah bada'a bil inath. Termasuk barokahnya seorang istri, tanda kebahagiaan dia di dunia ini ialah dia pertama kali dapat anak putri sebelum anak laki-laki. Sebab dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memulai menyebut dengan anak putri baru anak putra. Sehingga sedikit pun tidak boleh kecewa. Ketika antum menikah dan pertama kali dapat anak putri, itu merupakan alamah tanda keberkahan itu perempuan. Sehingga dimuliakan, dihormati, dirawat, dijaga dengan baik. Yang berikutnya lagi adalah barakallahu fikum, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang 4 jenis orang berkaitan dengan keturunannya. Yang pertama, hanya diberi anugerah anak putri. Sehingga dia dikatakan sebagai abul banat. Bapaknya anak-anak putri, tidak punya anak putra. Hanya semata-mata putri. Ini dikatakan para anbiya wal mursalin adalah Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Hanya punya anak putri. Dan yang kedua ialah yang hanya diberi anugerah anak putra. Semua anaknya laki-laki. Sehingga dikatakan abul rijal atau abul banin. Semuanya laki-laki. Di kalangan para anbiya wal mursalin adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau hanya dikasih keturunan anak laki-laki, tidak punya anak perempuan. Atau lagi yang ketiga, yang diberi anugerah kedua-duanya, punya anak laki-laki, punya anak wanita. Di kalangan para nabi dan para rasul, ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada anak putra, ada anak putri. Dan yang keempat, yang tidak punya anak sama sekali, namanya Aqim. Di antara para anbiya ialah Yahya bin Zakaria alaihi salatu wassalam. Sehingga ini semuanya merupakan ketentuan dari Allah Azza wa Jal, takdir dari Allah Azza wa Jal. Manusia berikhtiar, manusia berusaha. Yang memberi anugerah, yang memberi kenikmatan, Allah Azza wa Jal. Kadang kepinginnya anak putra, dapatnya putri terus, usaha putri lagi, putri lagi, putri lagi. Sudah nikmati, disyukuri. Anda seperti Nabi Lut. Ada yang kepinginnya anak putri. Lah pertama laki-laki, laki-laki-laki, laki-laki-laki, laki-laki-laki. Masya Allah ya Pak. Sampai 10 anak lanang kabeh. Ada rijalan. Kepinginnya putri, disyukuri. Ikhtiar selebih Allah yang ngasih. Antum kayak Nabi Allah Ibrahim. Ada yang komplit sudah dikasih anak laki-laki, dikasih anak perempuan, masya Allah. Antum sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang sudah berusaha semaksimal mungkin belum juga dikasih anak. Antum seperti Nabi Yahya bin Zakaria alaihi salatu wassalam, berusaha. Yang pertama enggak memungkinkan, tambah lagi yang kedua. Siapa tahu ini punya keturunan. Tambah dua juga belum punya. Yang ketiga, yang keempat. Kecuali kalau antum yang punya penyakit. Barakallahu fiikum. Intinya adalah, yang namanya anak itu anugerah. Yang namanya anak itu mauhibah, nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ini penting untuk kita sadari, kita hayati, kita rasakan. Baik, apabila anak itu sebagai sebuah nikmat. Nah gitu ya, sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Maka kewajiban kita yang pertama adalah mensyukurinya. Namanya syukur nikmat. Mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah Allah kasih aku anugerah anak. Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam termasuk dari kalangan para anbiya wal mursalin yang lama tidak dapat keturunan. Sampai usia lanjut baru dapat. Nabi Ismail, Nabi Ishaq. Sudah tua. Bersyukur alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail. Langsung bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang menganugerahkan kepada aku di usia tua ini seorang anak yang saya kasih nama Ismail. Disyukuri. Alhamdulillah. Anakmu apa? Wedok. Wedok. Alhamdulillah. Laki-laki. Alhamdulillah. Laki perempuan. Alhamdulillah. Belum punya anak. Ikhtiar lagi. Terus berusaha. Mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Syukuri. Yang kedua, dikarenakan anak merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla, kewajiban orang tua ialah menjaga nikmat ini. Menjaganya, merawatnya supaya nikmat ini bisa dia raih faedahnya. Bisa dia ambil kemanfaatan daripadanya. Sebagaimana dia dikasih nikmat yang lain, dikasih nikmat rumah, mobil, harta benda dan yang lain-lainnya. Dia jaga, dia rawat. Dan dia berharap bisa mendapatkan sekian banyak kebaikan-kebaikan dan faedah dari faedah dari sebuah rumah, faedah dari sebuah kendaraan, faedah dari sebuah harta benda. Begitu pula terkait dengan anak. Dia rawat, dia jaga, dia pelihara, dia didik dengan harapan supaya dapat faedah dari sang anak. Dia ada upaya menjaganya dengan tarbiyah Islamiyah. Rumah dijagakan, direnovasi. Catnya kusam, dicat kembali. Nah, gitu ya. Ada yang rusak, diperbaiki. Anda punya mobil, ya dirawat, ada yang trouble masuk bengkel, kan gitu. Antum punya harta benda, antum kembangkan. Untuk yang namanya anugerah anak, cara menjaganya, cara merawatnya dengan tarbiyah Islamiyah. Dengan tarbiyah Islamiyah, kamu didik itu anak dengan tarbiyah Islam. Kamu tempa akidahnya, keimanannya, prinsip-prinsip keislamannya, tauhidnya, ibadahnya, amal solehnya, adabnya, akhlaknya, muamalahnya, kepribadiannya, semuanya dengan tarbiyah Islam. Ini yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini dengan tarbiyah Islamiyah, dengan tarbiyah imaniyah. Targetnya ialah bagaimana kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita selamat dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Nar. Targetnya bukan selamat dari fakro, kefakiran, tapi selamat dari naro. Satu-satunya jalan, satu-satunya cara, satu-satunya upaya untuk selamat dari neraka dengan apa? Bimbingan agama, dengan din, dengan Islam, dengan tarbiyah Islamiyah dalam semua sisi yang disebutkan di atas. Barakallahu fikum. Maka kewajiban masing-masing orang tua, baik itu ayah ataupun ibu, ialah mentarbiyah putra-putrinya dengan tarbiyah Islamiyah sahihah. Dengan target qu anfusakum wa ahlikum nar. Di sinilah barakallahu fikum ladang pahala bagi masing-masing orang tua. Di sinilah ladang faedah bagi masing-masing orang tua. Ketika orang tua itu dengan kasih sayang, rahmah, dengan perhatian, dengan curahan perhatian, syafaqah, dengan tarbiyah, Allah berikan kemudahan, Allah memberikan kelancaran, itu anak menjadi anak yang soleh dan solehah, zuriyah solehah, maka dia akan mendapatkan sekian banyak fawaidnya. Sekian banyak faedah-faedah. Kita bisa mengklasifikasi menjadi tiga. Tiga faedah yang akan didapatkan oleh orang tua ketika anaknya itu anak yang soleh. Yang pertama ialah faedatun fid dunya, atau faedah duniawiyah. Faedah yang dia raih di dunia ini. Di dunia ini. Faedah yang paling besar, yang paling pokok, yang paling inti yang diharapkan masing-masing orang tua ialah birrul aulad liwalidayhim. Anak tadi berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini yang paling besar. Sesuatu yang lebih berharga, lebih bernilai bagi semua orang tua dibandingkan dengan harta benda, dibandingkan dengan semua yang namanya materi. Yang diharapkan oleh orang tua dari anak-anaknya bakti mereka, jadi anak yang menurut, anak yang nurut, anak yang taat kepada Allah dan orang tuanya, bakti kepada orang tuanya, baik kepada orang tuanya, sayang kepada orang tuanya, perhatian sama orang tuanya, memberikan segenap makna bakti kepada orang tuanya. Itu diharapkan. Apalagi ketika orang tua sudah mulai tua, sudah mulai sepuh, sudah mulai berusia, sudah mulai lemah, sudah mulai enggak berdaya. Nah, sudah mulai semakin lama semakin bangka. Maka yang sangat diharapkan oleh orang tua kala itu hanya satu. Bakti anak kepada dia. Perhatian seorang anak kepada dia. Perlakuan yang baik seorang anak kepada dia. Dan akan dia dapatkan dikarenakan anaknya anak yang soleh. Anak soleh itu adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau dia toleh, orang tua akan disia-siakan. Orang tua akan diterantarkan. Orang tua akan bahkan mungkin disikapi dengan sikap-sikap yang kafir, menyakitkan hati orang tua. Ini faedah yang paling besar di dunia ini. Ketika orang tua tadi berhasil mentarbiyah anaknya dengan kemudahan dari Allah Azza wa Jal, akidah anak bagus, tauhidnya bagus, prinsip imannya bagus, keislamannya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, masya Allah, berilmu, saleh. Yang diidam-idamkan semua orang tua, bakti anak kepada orang tua. Barakallahu. Ini faedah yang sangat besar, sangat besar. Antum akan bisa merasakan ketika antum sudah tua renta, tidak bisa apa-apa. Atau antum masih muda tapi mulai kena penyakit, diuji dengan berbagai macam penyakit, lemah fisikmu, lemah badanmu, tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa apa-apa. Semua harus di ada yang ngopeni, ada yang rawat, ada yang mengurus segala macamnya. Di situ akan terasa betapa pentingnya bakti anak kepada orang tua. Dalam kondisi yang seperti itu, anak kamu pergi semua, kapur semuanya, dan ngurusi orang tuanya, nyeri di hati, sakit, kecewa, melongso ya Pak. Bapak Ewis hanya terkapar di tempat itu. Ya, jadi belum begitu, masih muda sih. Cuman kenapa ini? Banyak penyakit sekarang ini, atau stroke. Ya, tensinya sangat tinggi atau apanya gitu, stroke, nggak bisa ngapa-ngapain, semua harus di tempat tidur. Nah, semua anaknya tidak ada, mana fulan, mana alan, istri dia pun juga mengalami kondisi yang sama, lemah juga dan segala macamnya, berdua ada yang ngurus. Walaupun antum istirahatnya tidurnya di sebuah rumah yang begitu megah, rumah yang kayak istana, mobil berjejer di depan itu dengan harga yang fantastis, yang ini miliaran, yang ini Allah gitu. Tapi kemahnya berdua, mungkin juga lemah, kamu gak berdaya terbaring dan pembaringan, gak ada yang ngurus, apakah kamu bahagia? Gak bahagia. Atau gak bisa ngapa-ngapain? Panggil istri murid, ambilkan minum. Podohai mas, mas ambilkan minum. Gak ada yang bisa, sama-sama gak berdaya. Anakmu mana? Gak tahu. Telepon coba, gak diangkat. Hubungi coba, putus komunikasi. Hah? Sengsara. Sengsara. Dalam kondisi yang seperti itu, kamu punya seorang pembantu. Pembantu ini masya Allah khair, betul-betul ya, di samping dapat gaji dari antum, tulus ikhlas merawat antum berdua. Dombol-dombol ini tapi dia masya Allah energik gitu. Kamu yang merawat kamu, masya Allah nyiapkan makan segala macam, nyuapin kamu segala macamnya. Antum akan merasakan sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Mungkin saat itu antum lebih cinta kepada si mbok tadi daripada anak kamu yang jauh itu. Kan begitu? Karena dia merawat. Dalam kondisi yang seperti itu, barakallahu fikum, semua anak kamu ada di samping kamu. Mereka merawat kamu dengan sepenuh hati, dengan sepenuh cinta. Begitu sayang kepada orang tuanya, dirawat dengan masya Allah, dengan kasih sayang. Ini merupakan anugerah yang sangat besar, nikmat yang sangat besar, faedah yang sangat besar. Antum akan merasakan bahagia. Apalagi antum sehat walafiat, kondisinya sehat, enggak ada masalah, anak-anak semuanya ada di sekitar antum, atau kalaupun jauh biasa ke rumahnya antum, bakti sama antum, tutur kata mereka masya Allah, lembut, hormat, memuliakan orang tuanya, sangat bahagia. Tidak mungkin diganti dengan harta benda. Enggak mungkin diganti dengan yang namanya rumah yang mewah. Enggak mungkin diganti dengan mobil yang begitu mewah. Harta yang tak ternilai harganya. Tapi anak kepada orang. Ini hanya anak soleh. Yang soleh enggak mungkin bakti. Ini di dunia. Atau mereka merasakan luar biasa. Mereka dikatakan sebagai qurratul a'yun, penyejuk mata bagi antum di dunia ini. Jadi di doa yang dilafalkan selalu oleh orang-orang yang saleh. Mereka berdoa apa, ikhwan? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ayo, itu istri yang salihah, anak yang saleh di dunia. Yang kedua, faedah barzakhiyah. Faedah di alam barzakh nanti, di alam kubur nanti, ketika kamu telah wafat, kamu telah mati, masuk ke alam berikutnya, di alam kubur, di alam barzakh, di situ sudah tidak ada lagi yang namanya amal. Amal kamu telah usai, selesai dengan kau meninggal, dengan kau wafat. Amal itu yang kamu bawa ke sana. Di alam barzakh gak ada faedahnya namanya rumah, wala mobil, wala harta benda. Yang bermanfaat hanya yang jariah. Rasul mengatakan dalam sabdanya dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, idza mata al-insan inqata'a amaluhu ila min thalath: sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Ketika seorang insan mati, terputus semua amalnya. Itu dari tiga perkara. Sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau anak soleh yang mendoakan kebaikan untuk. Yang terakhir yang kita inginkan, ya. Atau anak soleh yang mendoakan kebaikan untuk. Dia di alam barzakh, di alam kubur. Tetapi anak tadi dengan taufik hidayah dari Allah Azza wa Jalla kepada mereka yang saleh tadi itu, tidak akan pernah melupakan orang tuanya. Akan terus memberikan bakti kepada orang tuanya. Akan memohonkan ampun untuk orang tuanya. Memohonkan doa kebaikan untuk orang tuanya. Walatin salihin yada'ulah. Dan doa anak kamu tadi itu sampai kepada kamu. Manfaat bagi kamu. Pahala jariah bagi kamu. Kamu di alam kubur, kamu di alam barzakh, tapi anak kamu terus mengalirkan itu kebaikan kepada kamu. Dan Rasul mengatakan waladun soleh, dengan embel-embel soleh. Tidak semua anak. Dan secara kenyataan, ketika anak itu anak yang soleh, dia pasti akan terus mendoakan kebaikan orang tuanya. Dalam sholatnya, ketika dia sedang berdoa, terus akan dipanjatkan doa kepada orang tua, kepada Allah Azza wa Jalla untuk orang tuanya. Enggak pernah lupa ya. Dalam doanya enggak pernah lupa mendoakan untuk dirinya, istrinya, anak-anaknya, orang tuanya. Terus begitu. Orang tua akan terus disertakan dalam doa dia. Itu anak soleh. Kalau enggak soleh, enggak bakal mikirin bapak itu. Nah, begitu bapaknya mati, masuk ke alam barzakh, nah, sudah yang mereka pikir apa sekarang ini? Hah? Warisan nih. Pentingnya warisan. Udah mati Mario Kono. Udah dicari warisan. Udah kadang sampai gelut, sampai ribut antar saudara gara-gara warisan. Ada apa enggak ada? Banyak. Kenapa? Walatnya enggak soleh. Tidak soleh. Namanya faedah barzakhiyah. Sangat-sangat kita perlukan. Ada lagi yang ketiga. Faedah ukhrawiyah. Terus berlanjut. Di akhirat nanti. Di yaumul qiyamah nanti. Kita masih mendapatkan faedah-faedah. Dari seorang anak yang soleh. Ada sebuah hadis. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, Ibnu Majah dalam sunannya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Sesungguhnya ada seseorang nanti akan diangkat derajatnya, diangkat martabatnya di surga. Fayaqul anna lihada. Dia mengatakan, dari mana aku mendapatkan martabat ini, derajat ini. Fayuqal, maka dikatakan, bistighfari waladika laka. Ini semua dengan istighfar anakmu untukmu. Anak kamu yang selama ini memohonkan ampun kepada Allah untuk kamu. Luar biasa. Yaumul qiyamah hanya dua tempat. Imma jannah wa imma nar. Dalam riwayat ini, fil jannah. Itu orang tua di surga tempatnya. Dan yang kedua, bukan semata-mata di surga, tapi diangkat martabatnya di surga. Masuk surga sudah zen, gitu ya. Nah, apalagi orang kayak kita-kita ini yang amalnya Allah musta'an, sing penting mah surga wis. Hatta dapat halaman lah bas. Yang penting surga lah. Kan gitu ya. Hanya cuma dua. Iman jenewa iman nar. Walaupun dikasih surga yang paling. Yang paling rendah lah bas. Yang penting masuk surga. Kan begitu. Jangan sampai masuk neraka. Ini bukan semata-mata fil jannah. Di surga. Dan dinaikkan martabatnya. Di surga nanti. Itu semua dengan siapa? Dengan sebab. Anak-anak kita yang soleh, yang solehah, yang senantiasa memohonkan ampun kepada Allah untuk orang tuanya. Itu gak semata-mata di alam barzah. Terus berlanjut sampai di surga nanti. Barakallahu fikum. Sehingga anak yang soleh dan solehah itu, barakallahu fikum, sekali lagi anugerah yang begitu besar dari Allah SWT. Orang tua mendapatkan sekian banyak kemanfaatan, faedah-faedah begitu besar dengan melalui sebab anaknya yang soleh tadi. Faedah di dunia atau di alam barzakh atau di yaumul qiyamah. Ingat, itu semua sesungguhnya dari usaha, upaya, jerih payah orang tua juga. Ketika dia dengan sekuat tenaga mentarbiyah anak dengan tarbiyah yang sahihah, tarbiyah Islamiyah dengan konsep yang jelas, hu anfusakum wa ahlikum nar. Barakallahu. Ini yang diharapkan. Yang ini sebagian sudah kita sebutkan dari subuh, bagaimana bimbingan-bimbingan terkait dengan menunaikan amanah terkait dengan putra-putri kita dengan tarbiyah salihah. Ini akan mendapatkan kebaikan. Yang kita mau bahas sekarang ini, yang sebaliknya. Yang sebaliknya. Dan ini yang banyak sekali menimpa kaum muslimin, bahkan umat manusia pada umumnya. Mereka itu senengnya bikin anak. Senengnya punya anak. Tetapi terkait dengan tanggung jawab dia mentarbiyah anak, dilalaikan. Apalagi di zaman sekarang ini terlalu banyak perkara-perkara yang melalaikan, perkara-perkara yang menyibukkan, fitnah-fitnah. 3 poin yang pertama namanya mulhiyat, yang melalaikan. Yang kedua syawagil, yang menyibukkan. Yang ketiga fitan, fitnah. 3 perkara ini, barakallahu fikum, yang memicu banyak pihak. Yang kita bahas sekarang kaum muslimin. Banyak kaum muslimin yang ihmal, melalaikan, mengabaikan, membiarkan anaknya dengan tanpa tarbiyah sahihah. Pada umumnya, barakallahu fikum, yang real, yang nyata di tengah-tengah masyarakat, di benak mereka yang namanya mentarbiyah anak, didik anak, ngurus anak, semua terkait dengan urusan dunia. Ya benar. Yang penting anak yang mangan, yang penting anak yang ngombe. Ya kan? Sudah. Yang penting cukup. Dia makan cukup, minum cukup, pakaian cukup, semua cukup. Ya sih. Kamu perlu apa? Nah, dikasih. Itu kebanyakan mereka. Didik anak pun juga demikian, orientasinya duniawi. Bagaimana itu anak masa depan dia cerah terhadap dunianya. Bagaimana itu anak punya titel A, B, C untuk dunianya. Bagaimana ini anak punya skill-skill tertentu terkait dengan dunianya. Semua, semua tertuju kepada satu titik namanya dunia. Ya Pak ya? Lu Pak Diyum. Ya Pak ya? Barakallahu fikum. Dalam pandangan mereka yang menentinya azakumullah, yang namanya kesuksesan dalam mengurusi anak ketika anak sudah berhasil dunianya. Olah. Mereka punya bahasa wis mentas. Gitu bahasa di sini ya. Wis mentas. Kalau mentas ya? Mentas. Pertanyaannya, anakmu dadi apa? Wah, anakku sekarang direktur perusahaan A di Pekalongan. Wah, sukses sampean, Pak. Anakmu wis mentas. Nah, anakmu dadi apa? Anakku ini sebagai barakallahu fikum ketua bagian apa begitu. Oh, padha wae, Mas. Wis mentas sukses. Di sini mana? Anakmu dadi apa? Anakku ya sione kula, Mas. Napa? Anakku dia ya, sedih saja lah. Di depan rumah dodol gorengan pisang. Nah, cuma masak. Ya sabar Mas ya. Diurus anake ben mentas. Jero atine dodol gorengan pisang tapi omsetnya itu jutaan, Mas. Loh iya ta? Lho. Anakmu gajine piro tadi? Jadi ketua tadi di perusahaan itu. Ya banyak sih, piro banyak itu. Ya paling dia gaji pokoknya sekitar ya 60 jutaan lah. Dan yang lainnya 100 juta. Anakmu tadi apa kepala bagian? Oh ya, enggak segitu ya, 50 juta lah. Nah, aku ini anakku dodol gorengan pisang agennya atau cabangnya sak Pekalongan. Omsetku ini miliaran. Oh, iya. Oh iya wis, jenengan sukses. Semuanya babnya duniawi. Jarang sekali antum dengarkan dari mereka hal-hal yang terkait dengan urusan ini. Saya katakan jarang. Pokoknya enggak ada, jarang. Enggak ada mereka bertanya kepada yang lainnya, "Ya apa anakmu? Piye salate?" Para kepikiran. "Ya apa anakmu? Bagaimana puasanya? Bagaimana anakmu? Berapa juz hafalannya? Ya apa anakmu? Bagaimana baca Al-Qur'annya?" Ada yang seperti pertanyaan. Itu dari kalangan orang-orang yang insyaallah yang mengerti ilmu, yang mengerti sunnah. Barakallahu fikum. Pertanyaan seperti ini. Kebanyakan mereka barakallahu fikum ingin merubah ayatnya. Ya enggak vulgar sih, tapi secara perilaku maunya begitu. Jangan diganti, jangan dibikin lafaz narolah. Kok diganti ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum faqra. Maunya begitu. Ini real. Yang seperti ini khonatina azzakumullah, dikarenakan yang namanya mulhiyat, penyemelalaikan di tengah-tengah masyarakat, berbagai macam permainan-permainan, berbagai macam kemungkaran-kemungkaran, maksiat-maksiat, syawaghil, kesibukan-kesibukan orang tua dengan dunianya, dengan syugulannya, fitan, belum lagi berbagai macam fitnah-fitnah di muka bumi begitu banyak. Ini yang memicu banyak pihak melalaikan anak-anaknya. Ya, ini terkait dengan tarbiyah Islamiyah. Sing penting cukup dunia. Ini sebuah fenomena yang sudah sangat umum di tengah-tengah masyarakat. Barakallah. Maka di sini perlu mungkin kita rinci sedikit. Hal-hal yang biasa muncul di tengah-tengah mereka di dalam mengurusi anak-anaknya. Dalam mengurusi anak-anaknya. Yang mana poin-poin yang akan saya sampaikan nanti insyaallah hal-hal yang berseberangan dengan tarbiyah Islamiyah yang sahih. Masuk dalam apa yang kita angkat dalam tema kita tatkala orang tua mengabaikan anaknya. Termasuk tindakan mengabaikan anak dalam tarbiyah, tarbiyahnya. Yang pertama qanatina azzakumullah, yang sering ada di tengah-tengah kaum muslimin, jadi saya sebutkan, ialah itharud dunya wa ihmarul akhirah. Mereka lebih mengutamakan sisi duniawi, mengabaikan sisi ukhrawi. Dan ini yang paling sering terjadi pada kebanyakan orang tua terkait dengan anak-anaknya. Bahkan terkait dengan urusan duniawiyah mereka. Selalu mengedepankan urusan duniawi, melupakan, mengabaikan, mengalihkan sisi ukhrawinya. Sehingga dari mulai kecil itu anak dididik dengan duniawi, dibesarkan dengan perkara duniawi, ditarbiyah dengan tarbiyah duniawiyah, diarahkan kepada perkara duniawiyah, didoktrin dengan perkara duniawiyah selalu. Wallahul musta'an. Ini yang umum. Ini termasuk tindakan mengabaikan anak. Tindakan tidak menunaikan amanah terkait dengan anak. Sangat melenceng jauh dengan apa yang diharapkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Dalam banyak ayat, dalam banyak hadis, barakallahu fikum, selalu yang disebut-sebut hal-hal yang berkaitan dengan bimbingan-bimbingan agama. Bimbingan-bimbingan agama, bukan bimbingan-bimbingan duniawiyah, barakallahu fikum. Namanya seperti ayat yang saya bacakan di atas. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Dan yang lain sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang hasan li ghairihi, kata dari beberapa orang sahabat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in wa dribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum bil mawaji'. Perintahkan anak-anak kamu untuk mengerjakan salat umur 7 tahun. Pukul mereka atas bab tersebut. Pukul mereka atas perkara salat. Mereka berusia 10 tahun. Dan pisahkan di antara tempat-tempat tidur mereka. Di sini Rasul memberikan arahan terkait dengan masalah anak. Apa ini yang diarahkan? Apa yang diperintahkan? Babnya bab salat. Babnya bab salat. Muru auladakum bis shalah. Jika Allah mengatakan dalam ayatnya, wa'mur ahlaka bis shalati wastabir 'alaiha. Di surah apa ya? Perintahkan kepada keluarga kamu untuk salat dan terus bersabar menyuruh mereka untuk salat. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka. Kami enggak pernah meminta rezeki dari kalian. Kami yang ngasih rezeki kepada kalian. Sedikit pun tidak menyinggung masalah dunia. Kenapa? Rizq minallah. Rizq minallah. Allah yang memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata pun di muka bumi ini melainkan atas Allah rezekinya. Barakallahu fikum. Allah mengatakan juga dalam ayat yang lainnya lagi, qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir walakin athara an-nasi la ya'lamun. Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rabbku yang membentangkan, yang melimpahkan rezeki kepada orang yang Allah kehendaki, dan Allah pula yang membatasi rezeki kepada Allah yang kepada hamba yang Allah kehendaki. Tapi kebanyakan manusia enggak memahami. Rizq Allah mengatakan nahnu narzuquka. Kami yang ngasih rezeki kepada kamu. Sementara kewajiban kamu apa? Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Itu pandangan Islam ya, Pak. Selalu berkaitan dengan din, dengan din. Di sebuah dalam Sahih Bukhari suatu hari, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma bermain-main di sekitar kurma sedekah. Tiba-tiba dia mengambil sebutir kurma mau dimasukkan dalam mulutnya. Rasul melihat, beliau mengatakan kahin kahin, buang buang buang terus. Ama ta'lam anna ahlu baitin la na'kulu sadaqah. Apa kamu enggak tahu wahai Hasan, kita adalah ahlu bait, enggak boleh makan sadaqah. Dibuang oleh Rasul dari mulut. Tarbiyah. Tarbiyah apa ini? Diniyah. Itu anak dicegah dari kemungkaran, dicegah dari perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam, walaupun sebutir kurma. Jadi anak-anak tarbiyah. San. Pagi ya. San. Jangan dimakan, San. Kurma bizen. San, ojo dimakan, San. Kurma kan halal. Itu sodako. Itu kurma sodako. Kita ini ahlul bait. Ahlul bait tidak boleh makan sodako. Hasil tarbiyah. Allahul musta'an. Sehingga termasuk tindakan orang tua yang mengabaikan anak ketika tarbiyahnya tarbiyah duniawiyah, orientasinya duniawi, semua serba dunia, dia mengabaikan anaknya. Barakallahu fikum. Dampaknya mengerikan. Dampaknya mengerikan. Efeknya mengerikan. Ketika anak itu dari mulai semenjak kecil dididik dengan urusan duniawi, ditarbiyah dengan bab duniawi, semua terkait dengan bab duniawi, maka di benak dia, di otaknya dia, di akalnya dia, di semua keseharian dia adalah sama dunia. Langsung terekam dengan kuat dalam akal pikiran dia dunia. Dunia. Dunia, dunia. Maka yang pertama anak itu pun juga akan mengikuti arahan orang tuanya. Dia akan mengejar yang namanya dunia. Ketika sudah satu ini prinsipnya, mengejar dunia tanpa ada bimbingan-bimbingan agama pada sang anak, maka dia akan mengejar dunia bagaimanapun caranya. Tidak peduli apa itu cara yang halal, apakah dengan cara yang haram, yang penting dapat dunia. Ini pelanggaran, akan muncul banyak pelanggaran syar'i para keluarga. Yang kedua, anak itu nanti dikarenakan tertarbiyah dengan dunia tadi, dia akan selalu mendahulukan dunia daripada perkara agama, perkara dini. Orang tuanya ya muslim lah, salat lah ya. Leh, salat. Sibak, sibuk. Leh, iki jam piro leh? Iki zuhure jam 12 kurang lagi jam 2 leh. Tidak mau asar leh. Ya pak, sedikit lagi sibuk, lagi sibuk. Nah, orang tuanya nggak bisa ngelarang. Kamu lagi ngapain? Proyek besar ini. Dia insinyur besar ini anaknya ini. Lagi bangun sebuah proyek besar gitu ya. Tak lagi harus selesai ini. Ini diteren sama perusahaannya harus selesai nanti sore. Waduh, kau jatuh. Kalau macam, iki kata asar le. Tapi sudah nggak mikir dunia ya kan. Tersibuk dengan yang namanya. Bahkan banyak sekali dari kalangan orang yang mengatakan Muslim nggak sholat. Orang tuanya nggak sholat, anaknya nggak sholat. Jadi mengatakan Muslim. Seringkalinya yang muslimnya sholat, tapi ala kadarnya lah. Bas yang penting sholat. Tidak ada pembahasan bagaimana tata cara sholat yang bagus, bagaimana berjamaahnya, tepat waktunya, qobliyah ba'diyahnya, zikirnya. Kedawon, nanti dunia saya tidak selesai. Itu akan terus berlanjut. Dalam semua bab-bab agama akan terkalahkan dengan dunia jiwa. Dia akan lebih mengedepankan dunia daripada agama. Ini mengerikan ya, sangat mengerikan. Dan efek yang lebih membahayakan lagi adalah terkait dengan orang tuanya. Dengan orang tuanya. Jangan nyalahkan siapa-siapa. Ketika orang tua itu yang semakin lama semakin berusia lanjut, semakin sepuh, semakin tua. Harta melimpah banyak, villa di mana-mana. Anda punya villa di mana? Puncak itu. Daerah mana pekalongan yang tinggi yang Husain itu ya? Banyak villa di mana-mana. Jangan usia kamu semakin lanjut, semakin lanjut, semakin lemah, lemah, lemah, lemah, lemah, lemah. Anak kamu yang sudah sibuk dengan kesibukannya masing-masing, ada yang di sana, ada yang di sana, ada yang di sana, ada yang di sana. Di sini antum sebagai orang tua akan memulai, maksudnya mulai, memulai kehidupan yang semakin menderita. Yang saya katakan tadi. Saya katakan, mungkin aja antum telepon-telepon sama anak. Gimana lagi kepala ya? Nabi, si Nabi, tunggu biar ini lagi ada meeting. Matikan lagi. Atau semakin lama semakin tua, semakin tua, semakin tua, semakin tua. Anak kamu gak pernah ngurusi lagi. Ya apa lagi? Idul Fitri pulang apa enggak ini? Oh, kayaknya gak bisa, Bi. Ini apa namanya urusannya, mungkin saya malah mau ke luar negeri ini. Ini ada apa namanya dari perusahaan minta saya ke Italia ini. Oh, gak perlu ya. Dulu kamu bangga, sekarang kita lihat terus lah ya. Nah, Pekalongan ini kapan? Pekalongan ini kapan? Insya Allah, kapan-kapan lah gitu. Terus gitu. Karena itu semakin lama semakin tua, semakin tua, semakin tua, semakin tua, semakin tua. Kamu dengan istri-istri, usaha membantu kamu tadi. Sudah, Bi, semuanya akan beres. Sudah, Abi kan sudah pensiun, sudah kita sudah ngurus. Transfer lancar, semua lancar. Nanti mau makan apa dikasih. Minum apa dikasih, semua akan dikasih karena kamu punya bonus banyak. Dikasih semuanya. Sudah, Bi, jangan di Pekalongan, tolong pas darahnya. Abi sama aja. Di villa yang itu, Bi, itu darahnya sejuk itu. Bagus untuk kesehatannya, Abi. Bawa ke sana. Tambah sepi mana nih kau ya kawan? Tambah sepi lagi. Ini orang tuanya, nak datang sini nak. Kalau di sini nggak mungkin kan, ini dipikir dunia terus. Sampai orang tuanya ngomong, Abi kepingin kamu, kepingin kamu datang ke sini. Ya Abi, nanti akan saya usahakan. Gak muncul. Kapan kamu datang? Ya nanti Bi, mungkin apa sehari dua hari lagi. Tunggu-tunggu gak nongol lagi. Sampai Abi jatuh sakit. Bi, nak Abi mau sakit. Langsung aja Bi, bawa ke dokter spesialis. Langsung aja Bi. Obatnya Abi cuma satu. Apa tuh Bi? Kamu. Itu orang tua ya kan. Gak dikiri vila mana wis. Itu yang diharapkan sekarang anaknya. Jangan nyalakan siapa-siapa ketika dalam kondisi yang seperti itu antum menderita sendiri di sana. Banyak sebagian orang yang kemudian melampiaskan segala sesuatu dengan yang lain. Akhirnya apa? Ya pelihara kucing lah, pelihara ini segala macam lah untuk apa namanya melampiaskan itu semuanya terkait dengan tadi itu. Jadi gak mikir anak. Wis. Allahumma sa'ad. Itu zahirnya rayid ya mungkin. Harta sangat banyak. Batinnya remuk redam. Menangis. Miris. Menderita. Lihat di sampingnya. Enggak bukan villa pak. Ya rumah biasa lah. Tetangga dia. Sederhana lah. Lihat Masya Allah. Anaknya rukun. Datang semua situ kumpul. Pagi-pagi sarapan bareng, suka mekono, masya Allah dengan teh panas, nasi candaria dengan anak-anaknya, masya Allah dia dari kilat dari atas menyaksikan dengan kesendirian dan kesepian tadi itu, lihat, ya sama-sama tua kayak dia, anaknya nuntun dia, dituntun kayak jalan-jalan kita rumahnya, masya Allah dia hanya di situ. Kucing ono e, gak ada yang nonton. Ini imajinasi atau real? Real ya. Jangan salahkan siapa-siapa. Dikarenakan orang tuanya di masa mudanya dulu ketika mentarbiyah anak-anak dahulu mengabaikan anaknya. Sengaja mengabaikan? Iya. Antum hanya memikirkan duniawiyah dia. Sesuatu yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah bagi. Itu bab takdir yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla terkait dengan perkara syariat. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya, wa'mur ahlaka bis salati wasbir 'alaiha. Bab syariat. Enggak berhati-hati. Allahu musta'an. Banyak pula dari kalangan anak-anak yang semakin seperti itu ya, Pak. dengan teganya, karena enggak ngurusi orang tuanya, minta orang tuanya dimasukkan di panti asuhan, di panti jomblo. Banyak apa namanya? Banyak. Oh, Pak, sibuknya enggak ketulungan ini, Pak. Daripada nanti enggak ada yang ngerawat, Pak. Sana aja pindah ke panti jomblo. Bukan orang miskin, bukan orang yang enggak punya, orang berada, orang kurus. Tapi syawagil, pemulhiat, pofitan membuat dia tidak bisa mengurusi orang tua. Sekali lagi, bakti anak kepada orang tua sangat diperlukan di masa tua. Ini poin yang pertama, bentuk mengabaikan anak. Itharu dunia wa ihmalul akhirah, semata-mata fokus mengedepankan urusan duniawiyah dan mengabaikan yang namanya perkara akhirat. Wallahul musta'an. Ini ya, Ikhwan ya. Ini bicara ketika anaknya sukses. Lain pembahasan ketika anaknya enggak sukses. Tarbiyahnya sama tarbiyah duniawiyah. Ya, pandangannya sama pandangan duniawiyah. Doktrinnya sama doktrin duniawiyah. Yang satu sukses anaknya tadi. Yang satunya lagi gak pernah sukses. Mungkin terjadi banyak. Udah ini orang tua natai anaknya gini, gagal maning. Hah? Tatanya gini, gagal lagi, terus begitu. Ini udah diatur dengan bagus, tahu-tahu bangkrut lagi. Apa jadinya? Banyak dari kalangan mereka yang mengalami depresi, shock, stres. Terkait dengan top yang seperti ini. Allahumma musta'an. Kalau sudah begitu pelariannya, perkara kemaksiatan, perkara kemungkaran, na'udzubillah billahi. Jika yang tidak punya pegangan agama, tidak punya pegangan tarbiyah shalihah pada orang tua dan pada anak-anak. Kerusakan demi kerusakan, bisa disebutkan barakallahu fiik. Ala kulli hal, dampaknya sangat negatif untuk orang tua tadi dan untuk anak-anak mereka, barakallahu fiik. Bentuk yang kedua. Dari tindakan orang tua yang mengabaikan anaknya. Yang ini barakallahu fikum, tarbiyahnya cukup keras. Ya, mendidik anaknya dengan tarbiyah yang keras. Tarbiyatul aulad bil ghilbah wal 'unuf. Mentarbiyah anak-anaknya dengan tarbiyah yang keras. Dengan perangai yang keras. Dengan sikap yang keras. Dengan bahasa-bahasa yang keras. Lalu itu serba atas ya, serba keras. Ada yang seperti itu. Yang ini barakallahu fikum dua sisi. Yang pertama masih dengan poin yang pertama tadi. Orientasi dunia. Tetapi disertai dengan cara tarbiyah yang keras, yang kaku. Jadi doktrin orang tua itu luar biasa. Nah nurut, hukum. Nah nurut, pukul. Nah nurut, tamper. Nah urut, dan tebak enggak menurut demikian dikasih hukuman yang begitu mengerikan. Kata-katanya kasar, umpatan-umpatan, caci maki dan segala macamnya kepada anaknya. Yang ini barakallahu fikum dua poin kesalahannya. Yang pertama duniawi orientasinya. Yang kedua cara tarbiyahnya. Dengan tarbiyah yang khasyinah, ghalidhah, yang kasar, yang kaku, yang keras, takkan terkesan membalimi anak-anaknya barakallahu fikum. Ini jelas melanggar bimbingan syariat dikhanamtina azakumullah, disebutkan dalam sebuah hadis inna tirmidhi wa ghairihi kata Rasulullah SAW innal mu'mina laysa billa'an walal ta'an walal fahish walal badhi. Sesungguhnya seorang yang mukmin bukan orang yang tukang laknat, bukan tukang cela, bukan orang yang kotor ucapan kecil ucapannya, bukan pula orang yang kasar ucapan dan perangainya. Ini menyalahi akhlaknya seorang mukmin. Barakallahu fikum. Nama ikhwan disebutkan dalam hadis yang lain, dalam Sahih Muslim, ancaman yang begitu keras bagi yang tukang laknat. Kata Rasulullah SAW, la yakunul la'anuna syufa'a wala syuhada'a yaumul qiyamah. Orang yang biasa melaknat, tukang laknat, tidak akan bisa memberikan syafaat atau sebagai saksi di hari kiamat nanti. Barakallah. Sehingga yang pertama menunjukkan akhlak buruk orang tua. Yang kedua, pelanggaran syariat. Yang ketiga, tidak mencerminkan akhlak mukmin yang baik. Dan yang ketiga, tentu akan berdampak negatif pada tarbiyah anak-anaknya. Jangan lupa ya, ada kata pepatah yang namanya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu bahasanya ya. Yang namanya anak akan mencontoh orang tuanya. Ketika orang tua tadi tarbiyahnya dengan tarbiyah yang keras, kaku, kasar, perilakunya kasar, kata-katanya kotor, pasti akan ditiru anak-anak. Itu anak pun juga akan ditempa dengan akhlak yang buruk, ditempa dengan ucapan-ucapan yang kotor, ditempa dengan tindakan-tindakan yang keji. Jangan salahkan ketika anak kamu lebih parah daripada orang tuanya. Di saat yang sama dikasih tarbiyah duniawi, hancur ya. Anda bisa menggambarkan bagaimana dampak negatifnya barakallahu fikum. Ada lagi yang kedua. Sisi yang kedua, tarbiyahnya tarbiyah sahihah. Tarbiyah agama, bukan dunia. Bagus ya. Dia mentarbiyah anaknya dengan tarbiyah agama, dengan tarbiyah din, akidah, ibadah dan segala macamnya. Tetapi thariqah tarbiyahnya dia khasinah, kasar, ghalidhah, kaku kepada anak-anak. Ini pun juga sangat dikecam dalam Islam. Nah, tarbiyah Islamiyah, tarbiyah sahihah diniyah itu dibangun di atas rahmah wasyafaqah, kasih sayang, perhatian kepada anak-anak. Tidak boleh dengan cara-cara yang kaku, dengan cara yang kasar, dengan cara yang seperti itu. Barakallahu fikum. Ini efeknya juga sangat mengerikan. Kita tidak menyalahkan tarbiyah dia, dikarenakan tarbiyah din, tarbiyah agama, bagus. Tapi yang membahayakan thariqahnya. Ini termasuk mengabaikan anak. Bukan terkait dengan asal tarbiyahnya, tapi mengabaikan anak terkait dengan thariqah tarbiyah. Ini lebih detail lagi ya. Ini lebih punya dampak yang lumayan mengerikan. Itu anak enggak punya nafas sih pokoknya. Pokoknya, dikit langsung. Bilang begini. Soalnya bagus, yang diinginkan apa? Salat misalkan. Ya Allah ya, namanya siapa ini? Ya Allah ya Abdullah gitu. Abdullah, kum, salli. Abinya salat, pokoknya abinya kabur dah. Abinya salat. Ya Allah Abdullah, kum, salli. Salat. Yang namanya anak-anak, kadang ya masih ngantuk, kadang masih capek, kadang jalan ke waktu wudhunya agak sedikit letoy begitu ya, lemah begitu. Tapi gitu, tangan tuh, tangannya mana? Cepret. Nabi minta segera, ya Allah kum salli, jangan lama-lama. Gitu, itu namanya anak soleh. Masya Allah ya. Ya baik. Kita nggak menyalahkan dia nyuruh dia sholat. Yang dibahas sekarang thariqah dia tadi. Dikit-dikit. Namanya tarbiyah khasyinah. Barakallahu fikum. Ini jangan dikira perkara yang remeh, perkara besar. Ini anak barakallahu fikum akan mengalami dua efek. Satu dari dua efek, atau mungkin dua-duanya. Yang pertama barakallahu fikum, anak ini ketika disikapi, ditarbiyah oleh orang tua tadi dengan tarbiyah yang seperti itu, dia akan jatuh psikologisnya. Down dia. Jadi anak yang ketakutan, penakut, minder dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Ini membahayakan. Kejiwaan dia terganggu. Atau yang kedua, tersimpan dalam hati yang paling dalam kebencian kepada orang tuanya. Lebih parah lagi, tersimpan dalam hatinya dendam sama orang tuanya. Tinggal tunggu waktu, anakmu semakin besar, semakin kuat, bahkan semakin loyo. Kamu bapak tambah lama tambah loyo, tambah tuwek. Nah gitu ya. Jadi begitu dia memiliki yang namanya adolat, dia punya otot dia, dia punya kemampuan, akan melawan. Kadang tidak usah nunggu dia usia ABG atau usia remaja, hatta masih kecil. Ya Allah, 2, 3, 4 tahun, bandel dia. Tali Abdullah. Apa, Bi? Soli. Sepetang tahun, Bi. Bantah deh. Nah terus, umur pitu, baru sholat. Allah besar. Ini membahayakan. Panggil dipukul sama orang tuanya, cepret gitu. Diam aja dia. Ya Allah, kok. Diam aja dia. Pukul lagi, cepret sampai rusak itu. Apa namanya alat pukulnya itu. Diam aja dia. Ini sudah membandel. Dan jangan dikira itu perkara yang biasa. Di sininya itu, luar biasa ya, membekas dalam hatinya dia. Mengerikan. Awas ya. Iya, Abdullah si petang tahun di jerat hati. Abdullah masih 4 tahun sih. Nanti. Allah nista. Itu terjadi. Efek yang berikutnya lagi ialah itu semua akan dia tularkan kepada teman-temannya atau kepada adik-adiknya atau kepada saudaranya. Pelampiasan. Udah. Adik dikongkon. Rahman, kum soli. Gini deh. Enggak, gue sapu. Cepret. Ya Allah, kum soli. Ada apa, Kak? Soli. Durang masih petang tahun berdoa. Al-Bahim rusak. Dan itu sangat mengerikan dampak negatif. Harap. Kita akan membahas salah dalam inti tarbiyah. Yang kita bahas salah dalam pembahasan thariqah tarbiyahnya. Thariqah tarbiyahnya. Barakallahu fikum. Efeknya sangat mengerikan. Sangat-sangat mengerikan barakallahu fikum. Nah. Sehingga sekali lagi dalam bab tarbiyah Islamiyah barakallahu fikum, tarbiyah diniyah, tarbiyah sunnah itu mabniyatun ala rahmati wa syafaqah. Betul-betul dibangun di atas kasih sayang, perhatian kepada sang anak. Dicurahkan kasih sayang, dicurahkan perhatian dengan uslub yang bagus, dengan cara yang baik, sehingga ketika dia ada trouble, lebih gampang untuk mengarahkannya dengan cara-cara yang bagus. Barakallahu fikum. Para ulama kita yang membicarakan tentang masa tarbiyah Islamiyah memasukkan dua poin tadi, termasuk akhta fit tarbiyah. Termasuk kesalahan-kesalahan orang tua dalam mentarbiyah anak-anaknya. Ini dilulu dengan dunia. Yang ini terlalu kenceng terkait dengan din, terkait dengan masalah agama. Tambahnya mengerikan. Kalau boleh saya membawakan sebuah contoh kasus ya. Ini nyata di desa saya sendiri. Nyata ya. Dari hasil orang tua yang keras tadi. Ini orang tua, ini bapak ini mantan ABRI. Dia masuk Koramil lah. Tentara gitu ya. Tentara. Namanya tentara, maunya didik anaknya dengan itu. Tapi dia taklim dari sebelah. Ya. Bukan dari kita, dari sebelah. Dari sebelah ya. Saya yang sebelah ya. Seperti ngaji, keras jadi karena orang tuanya itu. Keras. Harus begini. harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, harus begitu. Dia punya 3 orang anak, yang pertama putri, yang kedua putri, yang ketiga putra. Harap balik. Tonggo dhewe ngerti seluk-beluknya. Apalagi anaknya jauh dari saya, untuk kecilnya yang ngurusi saya semua. Keras targetnya ya Pak. Awal-awal dia mengerti yang namanya ilmu, biasa kan semangatnya kan tinggi. Tapi si ilmunya kurang. Maksa tuh anaknya. Semakin lama ngaji dengan sebelah, semakin melembek, semakin melembek, semakin melembek. Kan begitu ya? Tapi jiwa tentaranya lanjut. Alhasil itu anak yang satu yang putri dikuliahkan. Lembek apa kenceng ini? Ya kelembekin banget. Anak wedok kon kuliah. Anak itu di Roma ya sih. Di kuliah. Bawa ke Malang. Ada ya, kena mereka. Ya apa-apa, nah, gitu ya. Sebelah kan gitu. Ya Allah, labas, gitu. Nah, anak yang keduanya ya disekolahkan di situ. Anak laki-laki jadi kenceng, dimasukkan di pondoknya mereka. Allahu musta'an. Saya kan lama enggak di sana. Dikasih informasi dari hati dari tetangga-tetangga yang lainnya tentang anak pertamanya dia. Semua tetangga tercengang dan kaget. Kenapa kok demikian? Ternyata postingan ya sekarang pakai dunia maya ya. Postingannya sudah mengerikan. La hijab wala syekh. La hijab wala syekh. Saya enggak tahu dikasih tahu sama yang itu. Bahasa mereka, ya apa sih? Ya kayak bintang artis Korea lah. Allah musta'an. Nah gitu ya. Coba yang macam-macam dulu ya. Allah musta'an. Yang lebih kaget lagi, dia sebuah posting foto. Dia foto di sampingnya ada pohon cemara. Apa pohon cemara? Lambang apa pohon cemara ini? Pohon cemara, lagi dia hiasi pohon cemara-cemara tadi. Kaget lagi. Masa sih? Gak mungkin Kita orang di kecamatan kita itu dikenal dengan kecamatan kota santri. Semuanya muslim. Yang menangkap sana akan tahu ya. Kota santri semuanya muslim. Terkait dengan bab agama kental. Ininya kental. M-nya kental. Sebelahnya kental. Kita juga kental. Pada baik kenal aja ya Pak, pada kalau itu. Aji, ya betul aja itu. Ayo pada tanya-tanya. Betul. Na'udzubillah min dzalik. Murtad dari Islam. Murtad dari Islam. Ketika dia kuliah sana ya, yang banyak kuliahnya, sudah. Awalnya orang tuanya kencang, kena sebelah lembek, sampai di kuliah jadi melembek. Pergaulan dia pergaulan yang bebas. Mainnya sama orang Baute. Baute dia sukai orang Nasrani. Kenal dengan seorang cowok dari Baute. Harman sama dia senang. Jadi pacarnya. Jadi pacar, sudah. Dibawa ke sana. Dimutatkan dari Islam. Allah misal. Dan posting berikutnya dengan cowoknya itu. Hanya pada chatting, apa namanya teman-teman penyelamanya itu. Kamu gini. Iya. Dengan mata, iya. Dengan bangga dia mengatakan ternyata selama ini yang diharamkan dalam Islam itu enak rasanya. Apa itu? B1. Tahu B1 ya? B1. Tahu ya? Enak ternyata rasanya. Alhamdulillah. Nah, ada yang nyeletuk. Apa kamu gak takut sama abahmu? Persetan dengan abah. Itu langsung persetan dengan abah. Ya ini gara-gara didikan abah ya ini sekarang ini. Itu langsung begitu. Alhamdulillah. Ya kita ngelus-ngelus dodo. Saya dikasih tahu ya juga ngelus-ngelus dodo. Dia ketika dia masih kecil di usia PAUD, anak yang ngajari dia ngaji. Masih kecil kalau apa ya? Orang kelas itu. Dulu. Sekarang kata. Allah musta'an. Anak putri yang keduanya lagi, yang mondok tuh sebelah juga, sebelah gitulah ya bang. Artinya sering keluarnya harman dengan seseorang yang punya fotokopian di situ. Rejalnya ini sudah punya suami, sudah punya istri, sudah punya anak, sudah punya anak. Harman pada harmane kepingin suar, heboh geger. Ini orang awam. Akhirnya di hirok yang ulahnya dapat yang ini. Yang ini kan lebih zen daripada yang ulah. Akhirnya itu zuhad. Itu Allahu musta'an. Al-muhim itu contoh kasus yang langsung terjadi. Dikarenakan bukan terkait dengan tarbiyah dinia, tapi tariqah tarbiyah tadi. Tariqah tarbiyah tadi. Barakallahu fiik. Sehingga Islam enggak dijor, enggak dikencengi. Tapi dibangun di atas prinsip syafaqah warahmah, kasih sayang, perhatian kepada anak-anak, ditarbiyah dengan tarbiyah Islamiyah sahihah, dengan tarbiyah yang benar. Sehingga itu semuanya dimasukkan oleh para ulama, termasuk tindakan orang tua yang mengabaikan anaknya. Yang satu mengabaikan dari tarbiyah diniyah, sibuk dengan dunianya. Yang satu mengabaikan tariqah yang benar dalam tarbiyah Islamiyah. Barakallahu. Allahu musta'an. Banyak pula ya khanam tina azakumullah, sekian banyak laporan-laporan. Sekian banyak anak-anak muslim, bahkan anak ikhwah, futur. Futur ya? Jenuh. Tidak mau lagi belajar agama. Tidak mau lagi, tidak mau lagi mondok. Futur. Karena futur. Ini juga sebuah fenomena ya kan. Ini kendaraan kita ya, labas ya, kendaraan kita. Saya diberi laporan oleh sebagian ustadz kita yang dari Banyumas, wilayah Banyumas. Itu menemukan kasus hampir sekitar 25 kasus anak ikhwan futur. Itu bagi kita sangat banyak banget itu. Ada yang ya, kayak gitu lagi, ada yang dunianya segala macamnya. Ini sebagai sebuah problematika ya kan. Ketika diruntut, bukan terkait dengan tarbiyah Islamiyahnya. Orang tuanya masya Allah, tarbiyah Islamiyah. Ternyata terkait dengan tariqah tarbiyahnya. Orang tuanya terlalu kaku, terlalu keras dalam tarbiyah anak-anak. Belum waktunya dibuang keluar. Mananya? Belum waktunya dipondokkan. Usia masih 4 tahun, 5 tahun. Jauh gitu. Kayak ngelempar anak gitu. Anaknya oke sih. Di rumah, rumahnya gak besar. Anaknya 5. Satu buang, satu buang. Karena satu dua yang masih kecil kan gak ganggu kan. Allah Ustaz. Memondokkan anak seolah-olah membuang anak. Jarang dikomunikasi, jarang diperhatikan, segala macamnya, sehingga anak tertanam dalam jiwa mereka, terbuang oleh orang tuanya. Dia masih kecil, ketika sudah mulai besar, bisa melawan, langsung tutup. Nauzubillah. Al-muhim, ini semuanya tariqah yang dikatakan khasyinah, ghalidhah. Cara-cara yang kaku, cara-cara yang kasar, tidak ada rahmah, tidak ada syafaqah, tidak ada ilmu. Ini semua termasuk dimasukkan oleh para ulama, termasuk tindakan orang tua yang mengabaikan anak-anaknya. Bukan terkait dengan tarbiyah, tapi terkait dengan mengabaikan thariqah yang benar dalam tarbiyatul aulad. Barakallahu fikum. Allahu musta'an. Yang berikutnya lagi. Apa? Ya, bagi jam biru lagi. Zuhurnya jam 11.45. Terus begini, kurang 10 menit. Lanjut. Bukunya sih tebel lagi. Baru 2 ya. Kalau saya langsungkan, jadi bentuk pengabaiannya apa, efeknya apa. Biar langsung. Yang ketiga. Termasuk yang disebutkan oleh para ulama ialah seperti yang saya singgung sedikit tadi habis subuh, ialah in'idamul qudwah, tidak adanya suri tauladan yang baik dari orang tua. Ini saya singgung tadi awalnya. Di antara tarbiyah, tariqah tarbiyah yang benar dalam pandangan Islam, orang tua itu harus menjadi qudwah li auladi, panutan, tauladan bagi anak-anaknya. Yang sangat berefek positif dan besar kepada anak-anaknya. Termasuk tindakan mengabaikan anak dalam perkara tarbiyah ialah in'idamul qudwah. Tidak ada qudwah, tidak ada teladan dari orang tuanya kepada anak-anak. Barakallahu fikum. Orang tuanya memerintahkan sesuatu, orang tuanya pula yang mengerjakannya. Orang tuanya melarang anaknya dari sesuatu, orang tua pula yang mengerjakannya. Yep. Ini jelas keliru. Perkara yang melanggar syar'i. Barakallahu fikum. Yang dianjurkan sangat kedua. Nabi kita Muhammad SAW sebagai Nabi, sebagai seorang Rasul yang mentarbiyah semua umatnya. Allah sifati dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sebagai Nabi, sebagai seorang Rasul, sebagai seorang murabbi bagi umatnya, beliau sebagai qudwah salihah uswah hasanah bagi umatnya. Begitu pula barakallahu fikum yang memiliki bawahan. Seorang dai pada mad'unya, ustaz pada murid-muridnya, orang tua pada anak-anaknya. Juga sangat dianjurkan untuk menjadi qudwah salihah di auladi. Barakallahu fikum. Nah, ketika dia tidak sebagai qudwah, ada pelanggaran syar'i di sana. Barakallahu fikum. Efeknya juga mengerikan, ya fanatina azzakumullah. Efeknya juga mengerikan, barakallahu fikum. Naam, efek yang jelas barakallahu fikum, anak tadi yang pertama adamu as-siqah biwalidayhi. Tidak lagi percaya kepada kedua orang tuanya. Ini bahaya. Hah? Orang tuanya ngomong, "Ya Allah ya Allah." Pet. Dia sama begitu, kenapa? Om do. Abi dah, om do. Tahu om do ya? Omong doang. Lihat aja nanti. Ngomong begitu, enggak bakal dia pergi. Ya Allah Abdullahkum. Ya Allah jemaah Abdullah. Om do. Belanlah ke jemaah. Gak tahu, dikatakan sudah dari mulai kecil. Itu orang tua mendidik anaknya. Bukan dengan qudwah yang salihah. Menyuruh anaknya sesuatu, enggak mengerjakan. Barakallahu fikum. Allah, awas ya, jangan merokok. Om do itu nak merokok api. Api itu satu hari satu slok itu. Ini bahaya. Namanya ada musyikah biwalidayhi. Sayyid, tidak ada rasa percaya lagi pada kedua orang kepada kedua orang tuanya. Ini mengerikan. Di saat antum betul-betul sedang serius, sedang sungguh-sungguh, sedang lurus ini. Enggak percaya mereka. Tolong. Apinya sudah berangkat duluan. Apinya sudah berangkat. Sudah enggak mau lagi sudah. Nah, sudah trauma. Itu semakin antum merasakan dampak negatifnya dalam kondisi sesuatu yang sedang antum harapkan, perkara yang sangat vital, perkara yang sangat urgen. Di saat yang seperti itu, gak percaya sama antum. Ya Abdurrahman, penting. Abinya lagi serius, abinya lagi betul-betul sesungguhnya ini, lagi lurus, lagi lempeng, lagi urgen. Mau. Ya sudah, tergantung urgennya apa. Kalau terkait dengan masalah nyawa ya bakal mati. Kalau terkait dengan masalah yang lain juga bakal hancur. Ini mengerikan. Kenapa? Di awal tidak dikasih qudwah salihah. Baik, efeknya tadi apa ya? Ada musyiqah biwalidayhi. Tidak ada lagi kepercayaan anak kepada kedua orang tuanya. Barakallahu fikum. Efek yang kedua ialah dia akan mencari sendiri orang yang dia jadikan sebagai tauladan. Cari-cari yang lain. Kalau pasti dapat yang bagus, alhamdulillah ya kan. Kasih taufik dari Allah SWT. Pas dapat informasi pengajian taklim malu sunnah, masya Allah, diarahkan sama ustadznya, sama ikhwan-ikhwan yang ada kepada jalur yang benar. Nah, kalau pas dapat yang enggak zen, hancur. Dia lebih percaya kepada temannya, temannya syatir ya, fasik. Nah, dia percaya kepada guru ngajinya orang yang enggak beres pemahamannya, hancur. Semakin jauh penyimpangan dia, semakin jauh kerusakan dia. Jika dia enggak lagi percaya sama orang tuanya. Padahal dalam urusan rumah tangga sangat penting anak itu ditanamkan rasa percaya kepada orang tuanya. Orang yang paling jujur orang tuanya, orang yang paling amanah orang tuanya, orang yang paling layak untuk dia percayai orang tuanya. Itu harus. Cila ya kan? Itu harus. Sehingga sekali lagi barakallahu fikum, dampaknya sangat negatif. Orang tua sangat dituntut untuk itu. Ayyakuna qudwatan li auladi. Sehingga jangan memerintahkan sesuatu melainkan kamu yang mengerjakannya. Anak akan mencontoh. Jangan melarang dari sesuatu melainkan kamu yang meninggalkannya. Anak akan mencontoh orang tuanya. Ini berkaitan dengan masalah anak putra dan anak putri. Namanya. Ini semuanya secara global ya, disebutkan panjang oleh para ulama dalam buku-buku mereka terkait dengan poin-poin tadi. Warakallahu fikum. Sementara cukup ya. Kurang 4 menit. Persiapan sih. Persiapan dulu. Terus sekali lagi pada zuhur langsung insyaallah. Poin-poin yang berikutnya. Barakallahu fikum terkait dengan masalah. Sementara cukup. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Fadalu hafidhakumullahu.